Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhawat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu perkara penting dalam syariat yang mulia ini yang diajarkan dan dianjurkan sangat kepada setiap muslim maupun muslimah, yaitu agar bagaimana dirimu dicintai dan disenangi oleh saudara-saudaramu. Bagaimana seorang muslim diterima dan dicintai oleh muslimin yang lain. Bagaimana seorang muslimah dicintai dan disenangi, diterima oleh muslimat, saudara-saudara dia. Hal itu sesuatu yang layak untuk kamu cari dan kamu perjuangkan untuk kamu mendapatinya. Tentunya selama semua itu bukan dengan mengorbankan agamamu, bukan dengan mengorbankan prinsip-prinsip syariat, bukan dengan kemungkaran maupun dosa. Maka mencari kecintaan, artinya agar kamu dicintai, diterima dan disenangi saudaramu, bukan berarti kamu mengorbankan akidahmu ataupun akhlakmu ataupun manhajmu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yahrumu 'alan nar kullu hayyinin layyinin qaribin sahl. Diharamkan atas neraka atau haram atas neraka setiap orang yang hayyin, layyin, qarib, sahl. Dia mudah, ringan, lunak, dan dekat kepada saudara-saudaranya. Artinya modal utamanya adalah kebaikan akhlakmu, mulianya sifat-sifatmu yang ada pada dirimu. Dalam tutur kata, bicara, dalam sikap, maupun perbuatan. Kata Imam Abu Hatim rahimahullah, maka kewajiban setiap muslim aqil untuk mencari bagaimana dirinya dicintai saudaranya dengan berakhlak mulia, dengan meninggalkan akhlak jelek. Semua yang itu jelek pada akhlak jauhi olehmu. Karena akhlak baik itu melunturkan kesalahan dan kejelekan yang ada pada dirimu. Sebaliknya, akhlak buruk merusak banyaknya kebaikan yang ada pada dirimu. Sebagaimana cuka atau proses fermentasi bisa merusak madu. Madu yang semula manis, lezat, enak, jadi rusak, berantakan, orang enggak mau lagi mencicipi. Ketika terkena cuka atau fermentasi, maka bisa jadi pada seseorang banyak padanya kebaikan semula. Masya Allah, asalnya dia begini, dia begini. Dan itu orang tahu kebaikan itu banyak padanya. Tapi karena satu sifatnya yang buruk, dan itu tidak dia perjuangkan untuk dia buang, tidak dia perjuangkan untuk dia bersihkan dari dirinya, satu yang buruk ini memporak-porandakan sekian banyak kebaikan yang ada pada dirinya. Dan itu yang orang ingat, dan itu yang orang sebut pada dirinya. Bukan banyaknya kebaikan yang mereka sebut-sebut, satu kejelekan ini. Kamu berusaha misalnya, oh, tapi dia Masya Allah, dia begini, anu ini. Dia suka membantu, dia ini. Iya, tapi dia penipu misalnya. Iya, tapi dia suka berkhianat. Korbannya itu fulan. Dia khianati. Ya, satu itu yang merusak, satu itu yang lekat di benak orang tentang dia. Begitu namanya disebut, satu itu yang teringat-ingat selalu. Karenanya Ibnu Abbas dalam riwayat Tawus, Ibnu Abbas katakan radhiyallahu anhuma, ar-rahim tuqta, rahim pun bisa terputus. Rahim, padahal ini paman dengan keponakan, bisa putus. Na'udzubillah. Itu ni sepupu dengan sepupu, bisa putus. Bahkan kakak dan adik, na'udzubillah, bisa putus. Karena sifat-sifat tertentu. Wa inna ni'ama tukfar, kenikmatan pun bisa dikufuri, bisa diingkari, dan betapa banyaknya kenikmatan yang kemudian dikufuri. Walam ara misla taqarubil qulub, kata Ibn Abbas, dan aku enggak pernah melihat seperti kedekatan kalbu. Ketika dua kalbu itu berdekatan, saling mencintai, saling menyayangi karena Allah, itu sangat kuat sekali menyatukan, mendekatkan dua insan. Bahkan tidak ada hubungan rahimnya, sama sekali gak ada hubungan nasab wala darah. Yang ini mungkin dari ujung timur sana, yang ini dari ujung barat. Seperti itu pentingnya kedekatan kalbu. Pentingnya orang itu dicintai, disenangi oleh saudaranya. Wasiat Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, idza khalatta fa khalit hasanal khuluq, maka jika kamu harus bergaul, berteman, cari orang itu yang baik akhlaknya. Kan kamu tahu dari masing-masing orang temanmu, ini fulan masya Allah akhlaknya baik, sifatnya baik. Fa innahu la yad'u illa ila khair. Karena orang seperti itu enggak akan menarik kamu, enggak akan mengajak kamu kecuali kepada khair, kepada kebaikan. Pasti kamu beruntung dengannya. Wa sahibuhu minhu fi rahah. Dan kamu dekat dengannya dalam keadaan rohah. Kamu tenang, nyaman. Karena gak ada sesuatu yang kamu khawatirkan darinya. Gak ada sesuatu yang membuatmu kesal, jengkel kepadanya. Kamu rohah, enak bergaul dengannya. Kamu ingin selalu dekat dengannya. Wala tu khalid sayyi'al khuluq. Dan jangan kamu berteman, jangan kamu dekat dengan orang yang sayyi' al-khuluq. Khuluqnya jelek, akhlaknya buruk. Fa'innahu la yad'u illa ila syarr. Dia enggak akan ngajak kamu kecuali kepada kejelekan. Wa sahibuhu minhu fi 'ana'. Dan kamu kalau berteman dengannya, kamu dalam kesulitan, kamu dalam keberatan. Kalau tadi kan tenang, nyaman. Ini sebaliknya. Tersiksa kamu di dekatnya. Wala'an yashabuni fajir hasanal khuluq ahabbu ilayya min an yashabani qari'un sayyi'ul khuluq. Kata Fudail ibn Iyad, mending yang aku dekati itu orang fajir pada dirinya tapi baik akhlaknya kepada orang dalam muamalah, dalam sehari-hari. Dia fajir pada dirinya. Mungkin misalnya fujur, mungkin dia musbil, mungkin dia cukur, mungkin dia yakni hal-hal taksir, kekurangan-kekurangan itu ada pada dirinya. Tapi masya Allah akhlaknya gak pernah nyakiti kamu. Kamu gak pernah tersinggung karena kata-katanya. Kamu gak pernah sakit hati. Kamu gak pernah kecewa. Luar biasa dalam menjaga akhlaknya. Ketimbang, kata Fudail, berteman dengan qori, ini ahli ibadah, suka baca Quran, tapi rusak akhlaknya, jelek dalam muamalah. Kalau bicara pedas, kalau ngomong tajam kata-katanya, menggores perasaanmu. Fa innal fasik idza kana hasanal khuluq 'asha bi 'aqlihi wa khaffa 'alan nas wa ahabbu. Orang fasik, fajir tadi, kalau dia baik akhlaknya, dia hidup bergaul dengan orang lain dengan akal pikirannya. Artinya dia tahu mana yang ini disenangi orang, yang ini gak baik, gak akan dicintai orang, dia tinggalkan. Maka dia ringan diterima oleh orang. Khafif. Dia ringan untuk orang terima. Dan orang cinta kepada dia, senang. Disambut hangat, diterima. Wa idza kana sayyi'al khuluq wa innal 'abid idza kana sayyi'al khuluq, tapi ahli ibadah kalau jelek akhlaknya, buruk sifatnya, thaqula 'alan nas, dia berat, jadi beban bagi orang lain. Orang untuk menerima dia berat, orang keberatan. Siapa mau? Maka tuh orang pada benci. Fulan aduh ndak sudah wis. Aksan ndak gaul sama dia, agar Aksan enggak dekat. Omongannya begini, lisannya begini, muamalahnya seperti ini. Orang banyak kecewa. Padahal dia ahli ibadah pada dirinya. Ahli sholat, ahli puasa, zikir atau semisalnya. Tapi berat orang untuk terima. Gak bisa dipungkiri. Makanya disebutkan oleh ulama, akhlak baik, sifat mulia, dan itu banyak sekali, ma'ruf, itu merupakan bazer, biji-bijian yang kamu tebar. Layaknya petani ke sawah membawa biji-bijian kan, tak biji beras, biji jagung, dia tebar di ladangnya, di sawahnya. Biji-bijian itu akan tumbuh terus semakin besar, panennya berlimpah luah, hasilnya banyak dari yang semula biji kecil. Paling modalnya misalnya 1 kilo biji. Ketika panen, Masya Allah sekian ton keluarnya. Sama. Akhlak baikmu itu biji yang kamu tebar. Panenmu adalah kamu dicintai sangat oleh orang. Kamu akan diterima, disayangi. Orang senang padamu. Sama akhlak jelekmu, sifat buruk pada dirimu itu biji yang kamu tebar. Panennya kamu akan dibenci. Orang akan memusuhi kamu. Kamu gak akan diterima oleh orang. Faman hasuna khuluquh sona irdahu. Orang yang baik, orang yang baik akhlaknya akan menjaga kehormatannya sendiri. Kehormatan dia terjaga, orang enggak berani sentuh. Orang enggak akan berani membicarakan jelek tentang dirimu. Maka dengan akhlakmu yang baik, sifatmu yang bijak, kamu dengan sendirinya menjaga kehormatan dirimu. Wa man sa'a khuluquhu hataka irdah. Tapi kalau akhlaknya jelek, sifatnya buruk, kamu sadari atau tidak, kamu telah rusak kehormatanmu sendiri. Kamu seperti memberi amunisi ke orang, sehingga mereka berani membicarakan dan merusak kehormatanmu. Orang akan bicara, apa fulan itu? Murabal, jelek, jahat, penipu, pengkhianat, pendusta, ini, itu, segala macam sudah. Kehormatanmu jadi taruhan. Ya, jangan salahkan orang, kamu yang kasih amunisi kok. Yang ngasih amunisi mereka untuk membicarakan kehormatanmu, kamu sendiri dengan akhlak jelekmu. Maka yang kamu pertaruhkan kehormatanmu sendiri, nama baikmu. Kalau orang baik akhlaknya, orang gak punya jalan. Bahkan musuhnya sekalipun, jangankan orang dekatnya, musuhnya pun gak punya jalan. Mau nyaci maki dari mana? Mau menjelek-jelekkan dari sisi apa? Orang mungkin akan bantah dia. Gak benar, kamu yang salah, fulan, masya Allah. Baik, orang khair begini. Itu bedanya. Maka jangan kamu kira masalah akhlak, masalah sifat sebatas itu watak atau tabiat yang ada pada dirimu. Lebih dari itu, kehormatan urusannya. Siapa orangnya yang tidak ingin kehormatannya terjaga? Setiap orang ingin namanya harum. Orang gak berani mencoreng kehormatan dia, menjelek-jelekkan dia. Maka modalmu adalah akhlakmu. Supaya kamu dicintai, dihormati, kehormatanmu terjaga. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau guru besar Imam Malik Ibnu Anas, kata Zuhri, wahal yantafi' minas sayyi'il khuluq bisyai'. Orang kalau sudah buruk sifatnya, kalau sudah jelek akhlaknya, tabiatnya, apa yang bisa diambil manfaat darinya? Gak ada, sama sekali. Orang gak bisa ambil manfaat darinya. Siapa mau dekat dengan dia? Gak ada. Gak ada manfaat yang bisa diambil darinya. Mungkin semula orang berkata, ya gak bisa, itu tabiat ana, sudah bawaan ana. Ya perjuangkan untuk kamu buang. Kamu harus berjuang mengikis dan mengusir tabiat jelek itu. Watak yang buruk yang ada pada dirimu. Kalau enggak ada sesuatu, orang apa ya, orang sudah pesimis. Percuma sama fulan. Gak ada gunanya sama sekali. Kamu gak akan bisa dapat apa-apa dari dia. Kecuali membuat kamu kesal. Kamu jengkel. Kamu hawas. Kamu. Hanya itu yang kamu akan dapati dari dia. Kalau gak percaya, coba aja. Sayyi'ul khuluq. Ketika orang jelek sifat dan akhlaknya, bagaimana orang itu akan dicintai dan diterima? Kalau seperti itu sifat-sifatnya. Makanya wasiat, salah satu wasiat Iman Maimun Ibnu Mihran rahimahullah, at-tawaddud ila nas nisful aql, tawaddud ila nas, berusaha kamu itu dicintai saudaramu, kamu berusaha bagaimana diterima mereka, bagaimana orang itu senang sama kamu, itu bukti separuh dari akalmu. Kalau akal itu 100%, orang kan pengin jadi orang ajil, orang berakal, orang yang bijak. Maka setengahnya adalah usahamu bagaimana kamu itu dicintai orang, disenangi, diterima oleh saudara-saudaramu. Seorang muslim di tengah kaum muslimin, seorang muslimah di tengah-tengah kaum muslimat. Setengah yang sisanya yang lain-lain dari akalmu. Dan itu bukan hanya teori. Imam Maimun bin Mihran ketika menyampaikan itu terbukti dengan amalan beliau. Pernah Maimun bin Mihran rahimahullah mengundang, beliau cukup berada, beliau undang tokoh-tokoh masyarakat, para ulama di zamannya, qadhi-qadhi, hakim-hakim, orang kaya, tokoh-tokoh masyarakat lah. Jadi undang biasa, undang makan gitu. Beliau sudah kumpul semua tamu. Oh, bukan tamu biasa, orang-orang terhormat, tokoh. Begitu mereka sudah kumpul, beliau panggil budaknya, masuk, bawa makanan ke sini. Masuklah budak itu dengan membawa satu kuali besar kuah marak atau semisalnya, mendidih. Dan tanpa disengaja si budak ini terpreset atau kesandung begitu kakinya, sehingga jatuh dan kuah ini tumpah sak majelis biur. Dia kena baju tamunya mungkin, yang ini yang itu. Kira-kira diapakan orang itu di depan tamu-tamu agung. Kata budaknya, ya Sayyidi, wahai tuanku, Allah itu katakan dalam Quran, wal kadhimina al ghaidha, orang-orang yang bertakwa, sifat mukminin itu mampu menahan emosinya. Ghaid, saat memuncak itu amarah, tapi mereka bisa tahan, tidak dilampiaskan dengan kata-kata atau perbuatan. Dan itu dilakukan oleh Imam Maimun. Aku lakukan, kata beliau. Sehingga beliau diam, hanya menundukkan kepalanya. Kata si budak, wahai tuanku, Allah enggak berhenti di situ, tapi Allah katakan, wal afina 'anil nas, karena ayat begitu, wal kadhimin al ghaid wal afina 'anil nas, dan mereka memaafkan, memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Dan si budak menginginkan makna di balik itu, dan Maimun cerdas, faham apa yang dimaukan si budak, memaafkan. Thayyib, kata Imam Maimun, aku lakukan, semenjak saat ini kamu merdeka liwajhillah. Dimerdekakan, sudah bukan budaknya lagi, dibebaskan. Buat kesalahan besar, Kata si budak, wahai Tuhanku, Allah enggak berhenti di situ. Di akhir ayat Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dia menahan emosinya, dia memaafkan, dan dia bahkan berbuat ihsan. Dan si budak juga menginginkan makna di balik itu, dan sekali lagi difahami oleh Maimun. Baik, kata beliau, kamu merdeka, kamu bebas, boleh kamu pergi kemana saja, dan bawa bersamamu 100 ekor onta. Dan seperti itu tabiatnya, seperti itu akhlaknya Maimun bin Mihran. Bagaimana enggak dicintai orang? Makanya beliau katakan itu setengah dari akalmu berusaha bagaimana kamu itu dicintai. Bagaimana yang lain itu menerima dirimu. Dan itu bukan sesuatu yang sulit. Bukan dengan sesuatu yang berat, gampang sebetulnya. Dengan kamu bermuka manis, berseri-seri saat ketemu. Ahlan, orang senang melihat kamu. Kan ada orang yang wajahnya dipasang, kaku, cemberut. Ketemu, wala senyum, wala muka manis. Membantu, meringankan beban atau hajat saudaramu. Tidak menyakiti, tidak mengganggu orang. Bukan perkara yang berat. Karena kan itu berarti kamu meninggalkan sesuatu, bukan kamu melakukan sesuatu. Kamu tidak mengganggu, jangan mendzalimi, jangan menyakiti orang. Bab-bab meninggalkan sesuatu itu ringan. Enggak akan ada orang bilang enggak mampu, enggak akan ada orang bilang aku enggak bisa. Gak mampu, gak bisa itu kalau pada perintah yang kamu harus jalani. Itu mesti mungkin. Ibaratnya, kalau di sini ada karung misalnya 100 kilo. Kalau dikatakan masing-masing semua harus ngangkat ini. 100 kilo. Di situ akan banyak yang udzur. Ya Allah afwan, ana gak kuat. Ana ada sakit pinggang. Ana begini, ana begitu. Kalau 50 masih kuat, 100 anak angkat tangan. Orang ada udzur. Tapi kalau dikatakan ini ada karung 100 kilo, tidak boleh satupun mengangkatnya. Awas, enggak boleh ada yang ngangkat. Apa ada yang bilang, aduh enggak bisa anak, anak harus ngangkat. Kan enggak mungkin. Anak enggak bisa, harus aku angkat itu. Kan enggak mungkin, kamu dilarang ngangkat kok. Larangan itu enggak ada udzur bagi orang untuk meninggalkannya. Karena dia ringan, tugasmu cuma menjauhi. Tugas kamu tinggal jangan lakukan. Kan ringan. Enggak ada beban sama sekali. Begitu pula kamu diminta untuk bersabar memikul kekurangan-kekurangan saudaramu. Ya, mungkin semula itu terasa berat bagi kamu. Dia yang begini, dia yang begitu. Tapi itu ibarat beban, kamu tetap pikul. Ini namanya memikul sesuatu kan berat di pundakmu. tapi kamu paksakan untuk kamu pikul. Yang kamu pikul ini kekurangan temanmu. Nah, ini, kekurangan itu. Kalau orang sifatnya seperti itu, gak akan kecewa orang yang dekat dengannya. Gak akan merugi orang yang mencintai dan menyenangi dia. Gak akan pernah sedih orang yang bergaul dan bermuamalah dengannya. Bahkan musuhnya pun tidak akan bisa hasad dan bangga ketika memusuhinya. Mau seperti itu sifat dan wataknya. Maka di situ disebutkan derajat al-kamal wasu'dat. Kalau kamu tahu ingin al-kamal, kesempurnaan, kapan itu kamu dapati, bagaimana mendapatinya, wasu'dat. Su'dat itu kemuliaan. Orang seakan dijadikan seperti layaknya pemimpin. Pemimpin kan dihormati, disegani, diagungkan. Semakin dia sempurna, semakin dia memimpin. Dengan apa? Ja'ala ridhahu taba'an li ridhon nas. Asyarahum min haitsuhum. Dengan kamu menjadikan keridhoanmu mengikuti keridhoan orang. Orang pinginnya seperti apa? Ya khair, kamu ikuti. Apa yang mereka senangi, kamu ikuti. Ya khair, kamu nurut saja. Kamu bergaul dengan orang, kamu bermuamalah dengan orang seperti yang mereka inginkan. Tadi catatannya di depan, selama itu bukan mungkar. Selama kamu tidak mengorbankan prinsip agamamu, jalani, ikuti. Kenapa? Bagus itu. Kamu akan disenangi. Enggak ada agama yang kamu langgar, enggak ada syariat yang kamu salahi. Jadikan keridhoanmu itu mengikuti keridhoan orang. Jangan sebaliknya. Kaku. Ana pokoknya begini. Mau seperti ini, ahlan wa sahlan. Enggak, terserah. Kamu enggak akan disenangi orang seperti itu. Kamu kaku, keras. Lunaklah jadi orang. Kamu inginnya seperti itu. Thayyib, ya khair. Kan orang senang. Kamu akan dicintai, masya Allah ini anak. Lunak. Gampangan. Di situ, semakin kamu seperti itu, semakin kamu mengarah kepada kesempurnaan. Semakin kamu akan memimpin. Sebaliknya, ketika itu tidak kamu lakukan, ya semakin kamu menjauh dari kesempurnaan. Semakin kamu akan dibenci dan tidak disenangi oleh orang. Ikhwati dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini membuat seorang hamba walaupun dirinya itu masih mungkin ada kebutuhan kepada orang lain. Ini secara mungkin secara finansial atau ini ekonomi, mungkin dia masih perlu bantuan dari fulan. Ya, karena keterbatasan dia, mungkin dia nggak bisa, belum bisa mandiri, masih menunggu bantuan ta'awun dari yang lainnya. Dan orang tahu fulan lemah ekonominya, butuh mereka bantu. Tapi selama orang itu cinta sama dia, senang karena akhlaknya dikenal baik, sifat dan wataknya bagus, orang masih senangi, orang masih dekati. Dan itu lebih baik daripada yang satu, dia mungkin kaya raya, gak butuh kepada orang lain bantuan materi, dia berkecukupan lebih bahkan. Kan di satu sisi orang tidak memberatkan mereka, hidup dia gak memberatkan mereka. Namun cacatnya, akhlak dia jelek, sifat dia buruk. Orang gak senang kalau bicara semaunya, kalau bertindak semaunya, ini egois ini. Ya, namanya kadang orang merasa berduit. Orang gak senang dengan dia. Mending dan jauh lebih baik yang pertama tadi, walaupun mungkin fakir, miskin, masih butuh bantuan dan ta'awun dari saudaranya, asal akhlaknya baik dan dia bagus, bertanggung jawab. Bahkan dalam muamalah, mungkin sewa-menyewa atau apalah, kerjasama, dia jujur. Ini hasil yang aku dapati, seperti kesepakatan, kamu 40%, saya 60%-nya. Ini kontrak berakhir di tanggal ini, bulan ini anak kembalikan, atau anak perpanjang lagi sekian. Orang senang. Padahal dia sebetulnya gak mampu. Tapi akhlaknya itu yang mengangkat dia. Memuamalai orang seperti yang mereka maukan. Orang kan inginnya kejujuran. Gak ditipu, gak di ini. Sementara yang ini kaya mungkin, fulus masya Allah, tapi semaunya. Orang tertunda-tunda masalah sewa-menyewanya, kontraknya, dalam muamalahnya, ruwet, sulit ini. Orang gak senang. Orang gak mau bermuamalah dengan orang semacam itu. Maka orang semakin sempit akhlaknya, jelek, wataknya jelek, sifatnya buruk, akan dibenci, tidak disenangi, bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Orang merasa keberatan bersama dia. Tetangganya merasa keberatan. Bahkan orang terdekatnya, anaknya, istrinya, atau kalau itu perempuan, suaminya. Gak senang bersama dia. Pinginnya na'udzubillah bahkan pisah. Ahsan gak ngelihat ini orang. Lebih baik gak bermuamalah dengan orang seperti ini. Orang tiap hari dapat pahitnya, getirnya berhubungan dengan dia, bermuamalah dengannya. Orang dekatnya saja muak. Tiap hari kena pahitnya. pahitnya kata-kata dia, perbuatannya. Sehingga dimanapun dia berada, orang gak akan bisa terima. Di sini mungkin nanti seperti itu, dia melihat sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang kehormatannya sudah rusak tadi. Dia kasih amunisi orang untuk merusak kehormatannya. Akhirnya dia putuskan pindah, loncat ke tempat lain. Ya gak berlangsung lama, sebulan, dua bulan orang tahu siapa dia. Juga dia dibenci, dia dimusuhi. Akhirnya dia putuskan pindah ke tempat lain, terus jadi kutu loncat dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kamu sempit akhlakmu, dunia akan sempit bagimu. Dunia yang seluas ini sempit bagi kamu. Dimanapun kamu pindah, dimanapun kamu tinggal berada, semua akan benci. Semua akan musuh sama kamu, gak senang. Gak ada yang bisa terima kamu. Tapi kalau sebaliknya orang itu baik akhlaknya, luas dunia itu. Semua bahkan pada meminta ta'al kesini. Ya Allah fadhol kesini. Semua berharap. Karena tahu baiknya orang ini. Makanya kata Amr ibn al-Harith rahimahullah, taskhinul 'ain an-nazar ila man takrahu. Panasnya mata saat kamu melihat orang yang kamu benci. Kalau mungkin istilah orang awam di kita, sepet mata ngelihat fulan ini. Ya Allah fulan lagi. Sepet mata kamu. Kenapa harus melihat dia? Muncul lagi ini orang, na'udzubillah. Karena orang tahu siapa dia. Sehingga dia menjadi orang yang berat untuk diterima orang lain, untuk dicintai mereka. Ya, sebabnya dua. Satu, karena kemaksiatan yang dia lakukan ada pada dirinya, kemungkaran dan dosa tertentu membuat Allah benci kepada dia, na'udzubillah. Dan Allah jadikan para malaikatnya benci kepadanya. Kalau sudah seperti itu, Allah tetapkan kebencian di muka bumi baginya. Orang semua akan benci padanya. Yang kedua, karena padanya ada perangai-perangai jelek, sifat dan akhlak buruk yang kemudian menjadikan orang itu berat untuk menerima dia apa adanya. Di kalangan para ulama ada beberapa perbuatan yang membuat ya orang itu menjadi berat bagi yang lain, sulit untuk mereka terima. Kata Hammad Ibn Salamah, imam beliau rahimahullah, kata Imam Hammad Ibn Salamah, as-sawm fil bustan min ats-saqal. Termasuk memberatkan saat kamu puasa di kebun. Yang dimaksud orang Arab biasa di sana ada acara apa begitu, biasanya di kebun. Kebun kurma atau kebun anggur gitu. Jadi situ mereka asiklah kumpul teman-temannya gitu. Sambil mungkin bakar kambing, bikin nasi, apa kebuli, biryani, mindi semisalnya. Jadi mereka makan-makan bareng, bersenang-senang gitu. Sama teman. Nah, di saat seperti itu kamunya tetap berpuasa. Ini kan berat bagi teman-temanmu. Mereka kumpulkan kamu di situ untuk senang-senang bersama mereka, makan, ya, royit, bersenang, sama-sama menikmati. Kamunya tetap berpuasa. Dan mereka juga enggak nyaman makan. Kayak kita makan ini teman kita puasa. Memberatkan mereka. Salah satu contoh. Bagaimana orang itu seperti tadi. Ikuti keridhaan orang. Toh kamu membatalkan puasa sunnahmu, enggak masalah. Kamu bisa puasa di hari lain. Nah, acara seperti itu kan enggak setiap hari bisa mereka lakukan. Bahkan ulama sebutkan kalau sampai yang ngundang kamu itu apa? Gelo itu menyesal dan sedih hati, kok fulan anak undang enggak mau makan hidangan ana. Dia betul-betul kecewa dan ini bisa sampai tingkatan wajib bagi kamu untuk makan. Wajib bagi kamu batalkan puasa sunnahmu. Karena menjaga hubungan baik dengan saudaramu jauh lebih utama daripada kamu ngamalkan amalan sunnah. Di antara beberapa sifat lain yang mereka sebutkan, fudul dan tipisnya haya, rasa malu, fudul yang bukan menjadi kepentinganmu, enggak ada gunanya kamu tahu, tapi kamunya fudul, selalu ingin tahu ada apa, kenapa, di mana. Hak ukhuwah, salah satu hak persaudaraan, kamu enggak boleh fudul kepada saudaramu. Mungkin ada beberapa perkara temanmu, saudaramu, bahkan itu teman dekatmu, sahib karib, mungkin tidak ingin kamu mengetahui urusannya. Enggak semua urusan kamu boleh tahu. Sehingga yang itu dia rahasiakan dari kamu. Sudah, kamunya enggak usah kepo. Tahu udah apa. Atau kemudian sebagian orang merasa tersinggung. Ana teman dekatnya. Kurang apa dekatnya ana sama fulan? Ruh beruh. Seakan nyawa kami satu. Kok bisanya dia punya hajat ini, enggak ngomong ke ana? Lah kamu siapanya? Kenapa harus bicara sama kamu? Itu hak dia. Kalau dia ingin melibatkan kamu, dari awal dia akan ngomong. Kamu dia kejak musyawarah, ana punya urusan ini, hajat ini, ya apa menurut antum asalnya bagaimana dan seterusnya. Dia enggak ngasih tahu kamu, ya sudah. Insyaallah khair. Kamu enggak usah kepo, kamu enggak usah sensitif. Fudul merusak hubungan kamu dengan mereka. Enggak akan kamu dicintai orang kalau kamu fudul. Ingin tahu segala sesuatu urusan orang. Ada apa? Kenapa kok fulan anu melakukan ini, kok jalan sama fulan kemana, mau apa, di mana, ini itu. Bukan urusanmu. Enggak ada perlunya kamu tanya. Aib. fudul bukan sifat orang mulia. Itu akhlak buruk. Akhlak jelek. Fudul. Kamu akan berat untuk orang terima. Ketika orang tahu ini fulan ini suka fudul terhadap urusan orang lain, semuanya ingin tahu. Kamu harus jaga privasi orang, itu urusan saudaramu. Kamu nggak dikasih tahu ya sudah labas. Apalagi dalam beberapa perkara memang nggak layak untuk dia buka dari awal. Ya tiba-tiba saja kamu akan dikejutkan misalnya, alhamdulillah putri Ana Fulana diminta sama Fulan, putranya Fulan, insyaallah akad nikah seminggu lagi. Alhamdulillah mubarakin, insyaallah barokah, insyaallah khair, dukhul mubarak, walhamdulillah selesai. Sebagian orang kan enggak, duh kok Ana enggak dikasih tahu. Kapan diminta sama Fulan? Kapan lamarannya? Kapan nazurnya? Dia merasa kesal, dia merasa sakit hati dan tersinggung. Syaitan ada pada dirimu. Apa urusanmu? Itu bukan saudara nasab kamu, bukan kakakmu, bukan adikmu, bukan amimu. Apa urusanmu? Seharusnya cukup kamu senang, bahagia. Yakfi. Bagaimana kamu mau dicintai kalau sifatmu selalu fudul seperti itu dalam segala urusan? Tinggalkan fudul. Jadi orang biasa saja. Kamu dipanggil, kamu dikasih kesempatan, ditanya, diajak musyawarah, ahlan wa sahlan. Yang Ana tahu begini-begini, yang terbaik mungkin seperti ini. Kamu sampaikan apa yang ada. Kamu gak dikasih tahu, kamu gak diajak berunding, atau ternyata lain fulan-fulan yang diajak berunding, ya kamu gak usah sensitif. Insyaallah khair labas. Hak dia terserah dia. Itu urusan dia kok. Ngapain kamu harus tersinggung? Gak usah fudul. Yang bukan urusan wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukti dari kesempurnaan Islam seseorang, dia tinggalkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan dia. Begitu pula termasuk hal yang memberatkan saudaramu, tertawa yang bukan pada tempatnya. Tertawa yang enggak ada sebabnya. Dan itu aib. Membuat orang tidak senang pada dirimu. Dalam pembicaraan, kalau memang ada sesuatu yang lucu, ya mungkin apalah kejadian apa begitu, memang unik atau mengundang tawa, ya selabas wajar kamu ketawa, senyum, ini lucu gitu. Tapi kalau memang omongan itu landai-landai saja, kamu ketawa, apa yang kamu ketawain? Orang gak senang. Orang gak senang. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada api, gak ada ini. Kamu ketawa, apa yang membuat kamu ketawa? Orang bisa-bisa berburuk sangka kamu ngetawai dia. Lu gak ada yang lucu, apanya yang lucu kamu membuat kamu ketawa? Sebagian orang itu penyakitnya. Ketawa tanpa sebab. Gak ada yang lucu. Contoh saja misalnya. Kapan antum datang dari mana? Oh, ana datang dari Jakarta pagi tadi. Wah, apanya yang lucu? Anak datang dari Jakarta, dari pagi, tadi pagi misalnya jam sekian, selesai. Apa yang lucu? Kamu ketawa karena apa? Apa yang membuat kamu ketawa? Kan ada sebagian orang gitu. Ini anak juga nong wah, kita nong wah kakak. Ini kita begini wah kakak sedikit ngomong 1-2 kata ketawa, 3-4 kalimat wah kakak ketawa. Apa yang lucu? Orang muak ngelihat kamu seperti itu. Gak akan disenangi kamu. Kamu gak akan disenangi. Kalau ada yang mengundang tawa, labas. Ya, ada yang lucu mungkin sedikit ini. Wajarlah orang ketawa. Jangan jadikan itu kebiasaanmu. Tertawa tanpa sebab, gak ada yang lucu, gak ada yang ini. Kamu akan berat diterima oleh orang. Orang gak akan senang pada dirimu. Semacam itu pula lamanya duduk atau saat menjenguk orang yang sakit misalnya. Ini orang sakit butuh istirahat, butuh banyak tenang. Ya kamu jenguk jazakallahu khair, tapi gak usah lama-lama. Kamu datang, ahlan wa sahlan kif. Sehat dan kamu insya Allah cepat sembuh. Gimana kata dokternya? Insya Allah sehari dua hari pulang. Alhamdulillah bilafiyah insya Allah selamat. Tohur laka insya Allah. Ayah sudah insya Allah. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Selesai. Bukan kamu duduk di situ setengah jam, satu jam. Ngobrol utara, selatan, timur, barat. Sekarang perkembangan ekonomi begini, politiknya begini. Ini ada marit. Orang sakit. Kamu ajak ngobrol ke sana, kemari. Mungkin dia orang berperasaan, gak mungkin. Gak enak untuk bilang, halas ya akhi, pulang. Ya, dia mungkin gak sampai hati bilang begitu. Tapi dia keberatan kamu semacam itu. Dan yang semisalnya. Bukan hanya orang sakit. Kamu datang ke orang yang dalam kondisi sulit, dalam kondisi taab, berat. Jangan lama-lama. Seperlunya yang wajar, pergi. Yang penting hak dia sudah kamu tunaikan untuk kamu jenguk, kamu ziarahi. Nah. Termasuk pula semacam dengan itu, seringnya ziarah, seringnya datang, bahkan kepada temanmu sekalipun yang dekat. Orang yang kamu tahu dan kamu kenali, terlebih lagi di waktu-waktu yang sangat berat baginya. Ya waktu-waktu berat itu ada kalanya itu waktu syughul, waktu kerja. Itu toko dia. Itu ruko, itu apa namanya? Di pasar mungkin atau yang lain. Tempat dia kerja melayani pembelinya ini itu, kamu ndoprok duduk di situ 1 jam, 2 jam. Kan dia keberatan. Anak ini sedang kerja, kayak kamu duduk lama di sini, harus ngelayani kamu, mungkin gak mungkin cuman dieman tawaran begitu, dia pesankan minuman, dia belikan jajan, makanan, menghormati kamu. Ya mungkin sekali, labas, besok begitu lagi, 3 kali, 4 kali, syahadal kalam. Kamu akan memberatkan orang. Kamu kunjungi orang, kamu datangi orang bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Jadilah orang yang bijak, tahu waktu, tahu tempat. Ziarah bagus, silaturahim dan semisalnya, tapi tahulah waktu, ngertilah. Semacam itu pula waktu makan. Apalagi kalau disengaja, yang seringnya sengaja. Tahu ini zuhur. Seusai orang pulang sholat zuhur. Ma'ruf lah itu waktu orang makan. Goda. Waktunya makan siang. Kamu kunjungi di saat itu. Assalamualaikum. Bekar akhirnya. Itu waktunya makan. Yang kamu harapkan mungkin fadhol sini makan siang sama ana. Sekali mungkin lah bas. Berikutnya. Orang akan keberatan. Dia punya privasi. Dia ingin makan bareng sama anak istrinya. Terganggu karena kamu. Datang di waktunya orang makan. Benaglat. Di mana akal kamu? Itu waktu orang sedang menikmati makannya bersama keluarganya. Jangan membuat perbuatan yang memberatkan orang lain. Kamu gak akan disenangi. Semacam itu pula waktu tidur, waktu istirahat, jam 2. Waktu orang istirahat atau malam, jam 11, jam 12 ke atas, tanpa ada janji, tanpa ada apa. Memberatkan orang. Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, zaman itu belum ada Android, hanya telepon rumah itu. Ditelepon oleh seseorang, bahkan muridnya. Itu waktu istirahat siang beliau. Syebe orang tua Syekh Ahmad. Terus ditelepon, "Assalamualaikum." Ya, mungkin baru bangun tidur dengar telepon bunyi terus. "Waalaikumsalam." "Ahlan Syekh, bekhair." "Bekhair, alhamdulillah." "Siapa ini?" "Antum lupa sama ana Syekh, suara ana." "Ana, fulan." "Lah ingat antum." "Siapa ya?" "Syekh, jangan canda antum. Sama ana enggak kenal." Orang dekatnya. "Ayo ana ingat-ingat. Ayo siapa ana Syekh?" "Kamu syaitan. Karena Rasul katakan qilu fa inna syayatin la taqil. Istirahatlah siang karena syaitan tidak beristirahat siang." Tutup telepon. Bukan pada waktunya. Kamu ganggu orang. Memberatkan orang lain. Termasuk pula yang mereka sebutkan menemui orang di saat yang tidak tepat. Atau enggak layak, enggak pantas. Ya, antum harus istilahnya cerdas dan mawas diri. Ada waktu-waktu tertentu, di posisi tertentu, kamu enggak layaklah untuk nemui orang, apalagi kamu ajak jabat tangan, apalagi kamu ajak mu'anakoh, kamu ajak rangkulan gitu. Memberatkan orang, ini tamu datang misalnya, dia dalam keadaan tamu ya bersih, rapi gitu. Kamunya mungkin bangun tidur misalnya, bangun tidur mata masih banyak kotoran matanya, mungkin ada pulau di sana sini dari liurmu kering. "Ahlan, sahlan." Kamu ajak rangkulan. Orang risih ya, akhi, ya akhi. Belum kamu cuci muka, belum kamu wudu. Enggak pantas. Aib. Kondisi kamu seperti itu kamu maksakan nemui orang. Kamu enggak menghormati tamu. Padahal itu cabang dari iman. Semacam itu jabat tangan, kamu ajak salaman. Termasuk yang sering terjadi kita amati, ikhwan hadahumullah sebagian mereka di hamamat. Ya. Kamu belum ketemu, kamu mungkin mau wudhu atau ke hamam juga. Walhasil ini teman kamu baru keluar dari hamam. Tak tahu apa yang dia lakukan, megang apa tangannya di hamam. Ketemu kamu, ahlan. Langsung dia julurkan tanganmu, ini tangan megang apa? Kamu ngajak orang salaman. Pakailah akal kamu, gak pantas. Orang risih. Dia tolak temannya, saudaranya jabat ngulurkan tangan, enggak ditolak itu tangan dari hamam. Ittaqillah. Ini contoh-contoh saja. Qis ala dzalik, kamu bisa kiaskan hal-hal yang serupa yang sekiranya itu enggak layak kamu lakukan. Gak pantas untuk orang itu melakukan yang semacam itu di hadapan orang lain. Semacam itu yang mereka sebutkan orang yang banyak memuji-muji dirinya atau anaknya atau keluarganya. Istrinya kalau itu laki. Ketemu orang itu yang dia jadikan topik pembicaraan. Wah anak-anak Masya Allah fulan itu. Wah dia pinternya Masya Allah anak ini. Wah dia ranking di kelasnya, nilainya bagus. Dia juga bisa berbuat ini, dia lakukan itu. Dia punya cerita dari alif sampai ya tentang keunggulan anakmu. Atau istrimu misalnya, istri anak itu begini, wah ahli dia, pinter dia masalah ini. Istri anak Masya Allah, istri anak, istri anak, istri anak. Atau kalau dari sisi ummahat, ya sama, ima anaknya atau suaminya yang dia unggul-unggulkan. Suami anak itu Masya Allah, suami anak itu begini, anak-anak begini, begitu. Orang akan berat bagi mereka, ngapain juga. Kamu cerita mengunggul-unggulkan begitu. Makanya disebutkan orang paling afdol, orang yang tidak pernah menganggap keutamaan itu ada pada dirinya, pada keluarganya. Itu seafdol-afdolnya orang. Padahal orang tahu keutamaan itu banyak pada dirinya. Keutamaan itu banyak ma'ruf di keluarganya. Tapi dia gak pernah nyebut. Gak pernah ngangkat itu, gak pernah membicarakan itu. Itulah orang paling afdol. Bagi dia, dia sama seperti yang lain. Gak ada beda. Bahkan mungkin di bawah mereka. Kata Imam Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah, aku bersahabat, berteman dengan Ahmad ibn Hanbal 50 tahun. Dan beliau memang partnernya selalu. Safar di sana, kemari dari satu majelis ke majelis lain. Sudah selesai. Safar ke sana 50 tahun. Kata Imam Yahya, tidak sekalipun Ahmad ibn Hanbal mengunggul-unggulkan dirinya di hadapan kami. Tidak pernah sekalipun nyebut-nyebut, aku yang berbuat begini, aku yang melakukan itu, aku yang begini. Alama fihi minal fadl wal khair, padahal terlalu banyak jasa Ahmad kepada kami, terlalu banyak keutamaan Ahmad ibn Hanbal terhadap kami. Tapi sekalipun beliau enggak pernah sebut 50 tahun. Pergaulan yang enggak sebentar, bukan 5 tahun, bukan 15, bukan 25, 50 tahun. Dan itu diakui Yahya bin Ma'in tahu persis waktu itu teman dekatnya. Teman akrabnya. Enggak pernah sekalipun nyebut-nyebut. Ngungkit-ngungkit. Padahal terlalu banyak jasa Imam Ahmad kepada kami. Terlalu banyak keutamaan beliau kepada kami. Ala kulli hal, jadilah orang yang cerdas, tahu posisi dirimu, bermuamalahlah dengan akhlak karimah, dengan sifat yang mulia, tabiat yang baik, agar kamu diterima, dicintai oleh saudaramu. Jaga tutur katamu, jaga sikap, jaga amalanmu. Kecerdasan itu perlu dituntut dalam momen-momen tertentu supaya kamu disenangi. Sebagai penutup aja, kisah Hatim Al-Asom, ma'ruf imam. Imam Hatim Al-Asom. Al-Asom itu maknanya orang yang tuli, yang berat pendengarannya. Gak dengar apa-apa. Kenapa? Padahal beliau enggak orang normal. Normal pendengarannya, gak ada masalah. Tapi kenapa dijuluki sampai digelari Hatim Al-Asom? Disebutkan dalam biografinya, suatu ketika ada perempuan, ibu-ibu begitu, datang untuk tanya sesuatu kepada beliau. Saat dia mulai bicara satu dua patah kata, ya tanpa disengaja wanita ini kentut, keluar anginnya dan keras suaranya. Malu dia di depan Imam Hatim keluar anginnya dengan suara keras seperti itu. Hatim paham, tentu malu perempuan ini karena keluar kentutnya tadi. Maaf, saya mau nanyakan ini. Langsung berubah Hatim. Apa? Enggak masalah ini. Keraskan suaramu, aku enggak dengar. Ini masalah ini, gini. Ya Allah, enggak jelas apa. Di satu sisi senang perempuan ini. Berarti tuli ini orang. Enggak dengar tentunya. Padahal disengaja oleh Imam Hatim. Sengaja supaya orang ini enggak malu. Supaya wanita ini enggak merasa aib pada dirinya atau ini. Cerdas. Itu makna kecerdasan. Tahu di mana posisimu. Tahu kapan kamu harus bertindak begini, kamu harus bertindak begitu. Agar orang senang sama kamu. Itu contoh saja. Kamu kiaskan. Butuh kecerdasan, jangan polosan. Ada apa kok anti keluar kentutnya? Kenapa kok keras suaramu? Cerdaslah, buat orang ini enggak malu. Makanya beliau berlagak seperti layaknya orang yang enggak dengar atau berat. Apa? Gimana? Kurang keras suaramu. Tenang ini orang. Alhamdulillah. Asga ini. Tuli ini orang. Berarti kan enggak dengar suaranya tadi. Secara umum, demikian dalam seluruh sikap, tutur kata, perbuatan. Ikuti apa yang diinginkan saudaramu. bermuamalah lah seperti mereka inginkan, tanpa harus mengorbankan agamamu, tanpa harus maksiat dan kemungkaran yang kamu lakukan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.